Sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seseorang. Seseorang yang menurut penulis spesial, karena penulis sudah kenal dia lama, lama sekali. Meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi penulis sudah nganggep dia seperti abang kandung. Udah lama seingat penulis buat main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan penulis dulu buat nyari kerja serabutan. Dan hari ini, penulis bakal balik lagi ke kota ini buat ketemu seseorang. Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin penulis kangen. Kangen ujangan beliau, namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, penulis jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut penulis menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja, cerita ini adalah cerita yang selalu penulis ingat. Deso Kondo Mayit. Deso Edan, kata Mas Damar. Matanya masih menatap kesana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan ya opo? Penulis bertanya, penasaran. Yopo ke Edan, bendino no ais yang mati, nek gak mati jarinya tondo balak. Percakapan kami sahut menyahut, membuat penulis semakin penasaran. Sampai pandangan penulis teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga penulis kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini penulis melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki lo. Ceritakno cerita sing awakmu ambek aku jaman kuliah biyen. Sing nyasar nggo Desa Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan, dan penulis bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Cek diiling-iling ae, wis lali ae. Mendengar itu, penulis pun langsung memohon. Sejujurnya, penulis paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh penulis udah gak asing lagi dengan hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa penulis yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita. Ini penulis pun menyanggupi. Di sini penulis melihat Mas Erik menunjuk sesuatu arah utara dari kota pahlawan ini. Penulis mengernyitkan dahi. Arah daerah kok kidule gunung. Penulis mengangguk. Yo, gok gunuk desone. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 hingga 2012 di Universitas di Sensor, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T di Sensor, salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan satu minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada satu atau dua penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun, laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, satu jam, dua jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae lho Mar, tinggalan KTP gok kene, tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan, toh gak ono sing ngurus sampai kapan petugasnya gak ono kan? Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali dua kali hal ini terjadi, namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam, seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Jare Mbah Kudam, nek gak ono swara, biasanya ono memedi. Hus, dijogol ambene, gak apik ngomong ngono. Kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda. Seolah-olah, yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar, sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Erik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo, pitik, kata Erik mengulangi. Kungora, ono suara pitik. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di dedaunan. Ora ono. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar tidak didengar Erik. Menegaskan sesuatu, salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Jancok, ambus mbujo. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan, putih. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya yang tergedek bukan karena tanpa sebab. melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ono opo, Rik? Gak ono. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa, sudah dekat. Erik baru membuka suara. Ono kuntilanak, Dam. Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjajaran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada pekuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan, sampai baru mereka sadar. Bagaimana mungkin ada pengumpulan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa, apa yang terjadi? Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Ya opo Mar, iso lanjut rak. Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancuk, kena opo kan? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat, jangankan menjawab pertanyaan. Kapan dan bagaimana ini terjadi saja Mas Damar tidak tahu. Gak eruh aku Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat, jin atau bukan. Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa ya, testisnya si Damar membesar seperti itu. Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tapi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap. Menyisakan dada tanya, bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya, ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya, Mas Damar tidak sendirian. Di depannya, ada nenek-nenek tua. Di punggungnya, ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah, baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Waltuk. Napa niku? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Waltuk itu adalah demit atau lelembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diselentik ke dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Do itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi, karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada, meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang, mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, Wanggul nopo mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang, di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu, wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya, wangi sembujo. Si nenek mengangguk. Rak popo nek sembujo, godong ambu batang ya kan, nek iku baru bahaya. Sebenarnya kata Mas Erik bahasanya si nenek ini Jawa halus, tapi karena penulis gak bisa pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Surabayan aja ya, mohon maaf. Terus ya opo mbah, sampai kapan kalau bakal dituti? Bareng kok ngeleh dewe. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat, di sudut rumah paling ujung, gentengnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Turukno konosek kancamu. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat kesana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya, ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. Ngombe iki, terus pas ngombe ngadep kidul. Pen penyakitnya minggat nang kidul ya le. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Saiki mlebu bae nang omah, ojo metu sik ben balasado neng ngalih dhisik. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun, Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin, Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman, tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang desa ini. Namun, Kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya, "Wayai, sedo, polo, randa." Habis itu, pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana, Mas Erik pun bertanya, "Badetang pun dimbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabu di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit, yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam, bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Juancolah, batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Penulis yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya ya apa mas, caseng dikubur iku podo mbek caseng gedor lawang bahiku? Mas Erik menghisap rokoknya, lalu lama, lalu dia mengangguk. Gak mungkin lah, kata penulis mencoba berkilah. Namun sanggahan penulis hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gerakan yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari, beberapa bernyanyi, dan dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Penulis gak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksudnya mas, cahiku wis mati apa durung asli nih? Mas Erik masih diam lama. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun, meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah kesana kemari. Ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik. Namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar terdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah masih gelap. Ucapnya dalam hati, artinya satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu, sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bau yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bau itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah, Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, pelan, pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Singkong bakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih bertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat gulug-gulug berdiri. Si pocong mengatakannya. Tali pocong, tali pocong. Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekak panik. Dilihatnya Simba sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simba mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek ra ero apa-apa, aja krusak-krusuk ya le, nyawa ana regane." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar sedari tadi Simba tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simba yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. "Loh, tali pocong irung dibuka iku lho." Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desoedan. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simba, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simba mewujudkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sediakala, seperti saat pertama kali bertemu dengan Simba. "Le, kamare wes Simba siap ke yo." Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa atau tikaran nyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik atau anak ayam yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar, wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mas Krungora. Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik, sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya? Percaya pocong, ra?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku tahu krungu, jarene, suara pite, iku nunjuk kene ono pocong, gak sekitar kene." Mar, akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Desa iki gak beres, ayo minggatae. Blokmu wes gak popo toh?" Mendengar itu, Mas Damar kemudian juga mengatakannya. "Rit, koyo simbah iki. Rit, minggatae tekan kene. Opo toh, ono opo?" "Kok jendela, kok jendela." Mas Damar menunjuk ke arah jendela. "Kok jendela ono simbah?" Kaget, saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya. Diikuti Mas Damar, mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simba berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Katenangan di toleh?" Mas Damarlah yang pertama maju. "Bah, ngapunten, kulo badhe mantuk, mbah." "Mulai nangan di?" kata Simba. "Tenglio kulo, mbah." Simba awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu wes waras, le." Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. "Bah, panjenengan sinten asline?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Deso Gondomayet," kata Simbah dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Sopo wes mlebu deso iki, ra bakal iso muleh le. Wes nuruto omong Simbah." Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Krungu suara iku le." "Roh, artine?" Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. "Mayit." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah. Dengan mata mendelik melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar, Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat-kamit entah apa yang diucapkannya, Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau, "Jancok, jancok." Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Nggak buri onok lawang, Rik," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang mencium. "Melo aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Ken kapan, Rick? Apa ono hubungane? Mas Erik terlihat bingung. Nggo kotak sing nang pawon, akeh kain kafan ditumpuk. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir. Iya, sampai ia baru sadar di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam, mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Kurungu garik, kurungu opo, tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, kuburan Mar, mayite tali pocongnya. Rungonok sing dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburan yang di, nang kono. Itu ngapain pocong yang ngikutin gitu mas? Tanya penulis yang penasaran. Mas Damar menatap penulis, mencoba berpikir sebelum bilang. Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama bamba yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya? Manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus ribut semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini, keanehan terjadi. Pocong yang sendiri tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh, kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali, sampai Mas Erik berasumsi, suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar. Sembari melihat kesana kemari hingga Mas Erik menunjuk sesuatu. Gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Nggak kuno, mayat yang dikubur mau. Semakin dekat, suara ayam semakin terdengar jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Laiku Simba, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simba yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Jancuk, ono opo sih ambil alas iki? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat. Mendekat ke sumber aroma sembujo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara. Suara meraung, keras sekali, seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana, mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin, mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu, dan keluar pemuda setengah baya memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean-sampean saya ninggalin KTP di pos 1 yo. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga, si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok. Nek kate nggok P sensor, lapo lewat kene, lewat mode sensor, la iso sih. Sudah 2 jam, mereka diceramahi oleh pemuda paruh baya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria, yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isih urip ta awak-awak iki? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Wes critano kabeh nang diae, awak-awak iki rong dino iki. Pak, kata Mas Damar, ana desa ya pak engko kene. Terlihat dua penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ana, kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya, "Nangan dia nak desa, pak? Nek wilake nang kene?" Sembari mengisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. "Apa benar? Awak-awakmu mek wong loro sing munggah lewat kene?" Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. "Syukur," kata si bapak. "Alas TR sensor iki pancen angker. Biyen wis terkenal lah keseng tauro bahwa nang alas iki ana enggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing kramat sing kabari ana desa nang jero ne kunu. Jenenge desa iku Desa Gondomayit."